gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami sayang sama Tuhan. Dan Kau segala-galanya Tuhan. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Yang bertahta di atas bumi.